dan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saatku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusahakan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Semua jadi bukti tersimpan di dalam balung hati. Semua yang jadi bukti tersimpan di dalam balung hati. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saatku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusahakan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Hidupku, kaulah satu di hati.

si bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya jalani kisah cinta sendiri. jalan bersamamu. Menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, tapi ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Dan bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku. Tak.

kau tempat yang rasamu dulu.

Semua kerinduanku, kau ku sayang.